Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah jalla wa ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kafar. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah jalla wa ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Walillahil hamd, berkat nikmat dari Allah jalla wa ala sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di majlis ilmu agama yang online ini mengkaji kitab al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid. Baik, berikut ini qala al-musannif al-imam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Bab qaulillahi taala falamma ataahuma salihan ja'ala lahu syurakaa fi ma ataahuma fata'ala Allahu 'amma yusyrikun. Al-A'raf ayat 190. Bab tentang firman Allah Jalla wa'ala, maka tatkala Allah Jalla wa'ala mendatangkan kepada mereka berdua, kepada pasangan suami istri, terjadi khilaf di antara ulama tafsir siapakah yang dimaksud dengan mereka berdua di dalam ayat ini. Apakah Nabi Adam dan Hawa ataukah anak keturunannya? Dari konteks ayat di atas menunjukkan bahwa ini maksud dengan mereka berdua di dalam ayat ini adalah Nabi Adam dan Hawa. Akan tetapi sebagian para ulama menegaskan bahwa hal ini bukan pada Nabi Adam dan Hawa. Kenapa? Karena Nabi Adam alaihi salam, seorang Nabi itu pasti dijaga oleh Allah Jalla wa'ala dari kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Nah, oleh karenanya pemahaman dhamir mereka berdua di dalam ayat ini harus dikembalikan kepada selain Adam, kepada anak keturunan Adam, ya, pasangan suami istri yang merupakan anak keturunan Adam, bukan Nabi Adam dan Hawa, karena mereka pasti terjaga dari kesyirikan, baik syirik besar dan syirik kecil. Dan ini sesuatu yang harus dipalingkan dari mereka, karena mereka para nabi pasti dijamin, ya, dan tidak mungkin jatuh ke dalam syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ya, demikian yang ditegaskan oleh sebagian ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini dan sebagian besar ulama ketika mensyarah matan ini. Ja'ala lahu falamma ataahuma salihan, tatkala Allah Jalla wa Ala telah memberikan kepada mereka berdua seorang anak yang saleh, maka mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Jalla wa Ala. Mereka menyekutukan Allah terhadap nikmat anak yang telah Allah Jalla wa Ala berikan kepada mereka. Maksudnya dengan menamakan mereka, menamakannya, menghambakan anaknya tersebut kepada selain Allah Jalla wa'ala. Fata'ala Allahu amma yushrikun, maka maha suci Allah, maha tinggi Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Qala Ibn Hazm, Imam Ibn Hazm menyatakan, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Para ulama Islam sepakat atas keharaman setiap nama yang dihambakan kepada selain Allah. Contohnya Abdu Amrin, contoh lainnya Abdul Ka'bah, wa ma syabaha dhalik, hasha Abdul Muttalib. Kemudian Ibn Hazm menyatakan kecuali Abdul Muttalib. Maksudnya adalah bahwa ketika Nabi SAW menyebutkan dirinya sebagai Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, bukan dalam rangka membenarkan penghambaan kepada selain Allah, tetapi nama tersebut karena sesuatu yang sudah dilakukan dan dikenal dengan nama tersebut, maka beliau pun menyebutkannya sebagai nama yang telah berjalan di tengah-tengah manusia. Yang kedua, karena Abdul Muttalib hakikatnya ia bukanlah nama. Nama Abdul Muttalib yang sesungguhnya adalah Syaibatul Hamd. Tetapi beliau dinamakan dengan Abdul Muttalib karena mereka mengira bahawa beliau adalah budaknya Al-Muttalib. Adalah budaknya Al-Muttalib yang merupakan pamannya Abdul Muttalib. Atau pamannya Abdul Syaibatul Hamd. Tatkala Muttalib pulang dari Madinah membawa Syaibatul Hamd merupakan ponakannya, begitu sampai di Mekah, maka masyarakat Mekah mengira Syaibatul Hamd yang dibawa oleh beliau itu adalah budak sahaya yang beliau bawa pulang dari Madinah. Maka mereka pun memanggilnya Abdul Muttalib, hambanya si Muttalib. Bukan sebuah nama yang dihambakan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Contohnya misalkan dikatakan Abdul Muhammad, maksudnya budak sahayanya si Muhammad. Memang dia adalah budaknya sahaya, budak sahaya miliknya si Muhammad. Ya, seperti kita menyatakan pembantu miliknya si fulan. Ya, ini hal yang perlu diperhatikan ya, bahwa penamaan Abdul Muttalib bukanlah sebuah penghambaan kepada selain Allah, tetapi karena maknanya adalah hamba miliknya si Muttalib. Karena nama beliau adalah Syaibatul, nama dia adalah Syaibatul Hamd. Namun ia dipanggil sebagai budak sahaya yang Abdul Muttalib. Tatkala masyarakat Mekah mengira dia adalah budak sahaya yang dibawa oleh Muttalib dari Madinah ke Mekah. Naam. Qala Alhamdulillah. Qala Wa'ali bin Abbas fil ayah, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat di atas. Lamma taghashaha Adamu hamalat. Tatkala Adam menjima'inya, mendatanginya, mensetubuhinya, ia pun hamil. Fa'atahuma iblis. Iblis pun mendatangi Adam dan Hawa. Faqal, inni sahibukuma alladhi akhrajatukuma minal jannah. Aku adalah sahabat kalian yang telah mengeluarkan kalian berdua dari syurga saat itu. Litutiunnani aw laaj'alanna lahu qarnai ayyil fayakhruju min batnika fayashuqquhu wala af'alanna yukhawwifuhuma. Samiyahu Abdul Harith faabaya an yuti'a fakharaja mayyita. Kalian akan mentaati aku ataukah aku akan membuat anak kalian berdua ini, anak kalian yang ada di dalam perut kalian ini memiliki dua tanduk, ya, memiliki dua tanduk binatang sehingga dia keluar dari perutmu dalam keadaan menyakitkan, menyiksa, akan merobek, ya, perutmu. Dan akan aku lakukan ini, akan aku lakukan itu. Ia menakut-nakuti Adam dan Hawa. Kemudian Iblis menyatakan, namakanlah bayi kalian ini dengan nama Abdul Harith, hambanya Harith. Adam dan Hawa pun enggan mentaati Iblis dalam hal tersebut. Fakharja mayyita. Maka tatkala bayi tersebut lahir keluar dalam keadaan sudah mati. Thumma hamalat. Setelah itu Hawa kembali hamil. Fa'atahuma aidan. Iblis kembali mendatangi mereka berdua. Faqala misla qawlihi. Iblis pun kembali menakut-nakuti Adam dan Hawa. Kalian akan mentaati aku dengan kalian, maka berikanlah nama anak yang kalian yang akan lahir ini sebagai Abdul Harith, hambanya si Harith. Kalau tidak, maka aku akan ciptakan dua tanduk pada anak kalian ini sehingga andai kata dia keluar akan merobek perutmu dan dia akan mati. Aku akan melakukan ini dan itu. Tetapi Nabi Adam dan Hawa masih tetap enggan menuruti permintaan Iblis. Fakharja mayyita. Maka anak tersebut pun keluar dalam keadaan mati. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد. Setelah itu Hawa pun kembali hamil lagi. Iblis pun kembali mendatangi mereka berdua dan kembali menakut-nakuti mereka seperti dua kali sebelumnya. فَأَدْرَكَهُمَا حُبُّ الْوَلَدِ. Nabi Adam dan Nabi Hawa sudah sangat mencintai dan menginginkan anak, karena dua kali sebelumnya lahir keluar dalam keadaan mati. Karena mereka sudah mencintai dan sangat menginginkan anak, maka mereka pun menuruti permintaan iblis tersebut. Maka mereka pun menamakan bayi yang keluar tersebut Abdul Haris, hamba sahayanya Haris. Maka fadzalika qawluhu, dan itulah yang dimaksud oleh Allah dengan firman-Nya, ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma. Setelah mereka dianugerahkan seorang anak yang saleh, justru mereka melakukan syirik kepada Allah Jalla wa'ala dengan menghambakan, menamakan anak mereka tersebut dengan hamba selain Allah, Abdul Haris. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim, tetapi yang rajih asar ini tidak sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Memang banyak asar yang menyebutkan bahwa ini yang dimaksud dengan Allah, mereka berdua menyekutukan Allah setelah dianugerahkan seorang anak adalah Nabi Adam dan Hawa. Sebagian asar ada yang sahih dan sebagiannya ada yang dhaif. Akan tetapi para ulama menyebutkan, di antara Syekhuna Yasin Al-Adini rahimahullahu taala telah mengajarkan kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin kepada kami di Darul Hadis bil Fiyush, mereka beliau menyatakan bahwa sebagian ulama menegaskan bahwa yang dimaksud dengan mereka berdua di dalam ayat ini harus dipalingkan dari Nabi Adam dan Hawa. Bahwa yang dimaksud dengan mereka berdua adalah anak keturunan Nabi Adam. Dua pasangan suami istri dari anak keturunan Adam. Kenapa? Karena Adam adalah Nabi. Tidak mungkin Allah biarkan seorang Nabi jatuh ke dalam syirik. Ya. Tidak mungkin seorang Nabi bisa jatuh ke dalam syirik. Nah. Walahu bisanadin sahihin an Qatadah qala syuraka'a fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi. Dan juga datang dengan sanad yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Hatim dengan dari Qatadah, seorang ulama tabi'in, beliau menyatakan bahwa dimaksud dengan ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma, mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah pada anak mereka tersebut. Maksudnya ya, sekutu dalam mentaati Allah Jalla wa'ala. Mereka ada selain Allah yang mereka taati. Mereka menyekutukan Allah di dalam ketaatan. Walam yakun fi ibadatih. Mereka tidak benar-benar menghambakan diri mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Walahu bisanadin sahihin an mujahidin fi qawlih. Lain ataitana saliha qala ashfaqa alla yakuna insanan. Dengan sanad yang sahih dari Mujahid, beliau menyatakan bahwa ini maksud lain ataitana saliha lanakunanna min syakirin. Jika engkau memberikan kepada kami seorang anak saleh, maka maksudnya adalah asyfaqa an la yakuna insanan. Mereka takut kalau anak yang lahir tersebut bukan sebagai manusia. Ya. Karena ya, sudah ditakut-takuti oleh iblis sebelumnya. Oleh karenanya begitu iblis menakut-nakuti mereka yang ketiga kalinya, agar mereka menamakannya dengan Abdul Haris, menghambakannya kepada selain Allah, mereka pun langsung melakukannya karena khawatir lahir dalam keadaan mati atau bukan sebagai manusia, ya, atau ada tanduk hewan padanya seperti kejadian-kejadian sebelumnya tatkala mereka tidak menuruti permintaan iblis, ya. Ini dengan dari Mujahid. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. Dan semakna dengan ini juga datang dari Hasan dan Sa'id selain mereka berdua. Baik. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna ayat di atas secara global adalah yukhbiru ta'ala an Adama wa Hawa annahu lamma ajaba du'a'ahuma wa razaqahuma waladan sawiyan على صفة التي طلب لم يقوم بشكر تلك النعمة على الوجه المرضي كما وعد بذلك بل سمياه عبد الحارث. Di dalam ayat tersebut Allah Jalla wa Ala memberitakan tentang Nabi Adam dan Hawa bahwa setelah Allah Jalla wa Ala mengabulkan permohonan mereka berdua dan Allah anugerahkan kepada mereka seorang anak, dengan sifat kriteria yang mereka minta, mereka tidak mensyukuri nikmat Allah Jalla wa'ala tersebut dengan cara yang Allah ridhai. Kama wa'ada bidhalik, sebagaimana mereka telah berjanji akan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala jika diberikan seorang anak dengan kriteria yang mereka inginkan. Bal sammayahu Abdul Harith, mereka justru menamakannya Abdul Harith, hamba si Harith, bukan hambanya Allah Jalla wa'ala. Fa'abbada li ghairillah, maka dengan itu mereka telah menghambakan anak mereka tersebut kepada selain Allah Jalla wa'ala. Wa min tamami syukri alla yu'abbada al-ismu illa lillah, sementara di dalam Islam merupakan dari kesempurnaan syukur seorang hamba kepada Allah adalah ia tidak menghambakan nama kecuali kepada Allah. Abdul Rahim, Abdullah, Abdul Khaliq, ya. Jangan dikatakan, jangan dihambakan kepada selain Allah dengan menjadi Abdul Harith, Abdul Ka'bah, ataukah yang lainnya. Fa hasala minhuma bidzalika syirkun fit tasmiyati la fil ibadah, maka dengan itu mereka telah melakukan suatu kesyirikan dalam penamaan, bukan dalam ibadah. Adapun ibadah, mereka tidak pernah memalingkan satupun ibadah kepada selain Allah. Kesalahannya hanyalah dengan menghambakan nama kepada selain Allah Jalla wa'ala. Tidak menghambakan nama kepada Allah Jalla wa'ala. Hanya dari sisi pemberian nama. Ya. Kandungan makna nama mengandung kesyirikan. Hanya dari sisi itu. La fil ibadah. Ya, summa nazaha, oleh karena ya sebagian ulama yang menguatkan bahwa mereka berdua di sini adalah Nabi Adam dan Hawa, maka mereka menyatakan bahwa yang dilakukan di sini bukanlah pemalingan ibadah kepada selain Allah yang itu merupakan syirik besar. Akan tetapi yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Hawa hanyalah memberikan nama Abdul Harith, ya, yang mana makna nama tersebut mengandung kesyirikan karena mengandung makna penghambaan kepada selain Allah. Hanya dari sisi nama yang itu bukan syirik besar, ya, tetapi sebagai syirik kecil, ya. Akan tetapi sebagian ulama yang lainnya menyatakan bahwa syirik kecil pun tidak mungkin Allah Jalla wa'ala membiarkan seorang Nabi melakukannya. Oleh karenanya mereka mentakwil, menafsirkan bahwa ini maksud dengan mereka berdua di dalam ayat ini, walaupun konteksnya kembali kepada Adam dan Hawa, mereka katakan kembali dikembalikan kepada dua pasangan suami istri dari anak keturunan Adam. Karena ayat dan hadis menunjukkan bahwa mereka para nabi tidak mungkin jatuh ke dalam syirik, seperti firman Allah Jalla wa ala walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun, juga seperti tentang Nabi Ibrahim, wa lam yakun minal musyrikin wa ma kana minal musyrikin. Nah. Qala thumma nazzaha nafsahu 'ani syirki 'umuman fi tasmiyati wa fil ibadah. Kemudian Allah Jalla wa'ala mensucikan dirinya dari kesyirikan secara umum, baik dalam penamaan maupun di dalam ibadah. Maka dari ayat ini kita memahami beberapa faedah. Yang pertama, tahrimu tasmiyati bi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Ka'abdil Husain, wa'abdil Rasul, wa'abdil Ka'bah. Ayat ini memberikan makna, memberikan faedah kepada kita haramnya menamakan diri dengan sebuah nama yang dihambakan kepada selain Allah, seperti Abdul Husain, Abdul Rasul, Abdul Ka'bah. Ya, kalau ingin menggunakan Abdul, maka hendaknya dinisbatkan kepada salah satu dari nama-nama Allah Jalla wa'ala. Abdullah, Abdul Rahim, Abdul Rahman, Abdul Khaliq, Abdul Bari. Ya. Yang kedua, anna syirka yaqa'u fi mujarradi tasmiyati walau lam taqsad haqiqatuha. Bahwa kesyirikan itu bisa terjadi hanya dengan memberikan nama yang artinya mengandung kesyirikan walaupun dia tidak bermaksud hakikatnya. Contohnya di sini, Nabi Adam alaihi salam, dengan pendapat ulama, sebagian ulama tafsir yang menyatakan itu kembali kepada Nabi Adam, atau dua pasangan suami istri dari anak keturunan Nabi Adam, mereka dikatakan oleh Allah telah jatuh ke dalam syirik tatkala menamakan anak mereka dengan nama Abdul Harith. Walaupun mereka tidak bermaksud untuk menghambakan anak tersebut kepada selain Allah, karena mereka hanya menamakannya dengan nama tersebut, adapun sehari-harinya anak tersebut taat kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Tetapi mereka menamakannya dengan nama tersebut karena takut terhadap ancaman iblis. yang mengancam mereka apabila mereka tidak menamakannya dengan nama tersebut, maka anak tersebut akan kembali gugur, akan kembali keluar dalam keadaan mati seperti beberapa kejadian sebelumnya. Karena mereka takut ya anak tersebut lahir dalam keadaan mati atau dengan bentuk yang menyerupai binatang, ya, sedangkan mereka sudah sangat menginginkan anak, maka mereka pun menamakan ya dengan mengira alas hanya sekedar nama, hanya sekedar nama, ada agar dia hidup keluar dalam keadaan hidup, ya, yang penting dia sehari-hari ya menghambakan dirinya hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan itu semata seorang itu telah dikatakan jatuh ke dalam syirik. Ini menerangkan kepada kita bahwa kesyirikan itu tidak hanya pada perbuatan, ya, tidak hanya pada akidah, tetapi juga bisa terjadi dalam ucapan, ya. Oleh karena ya para ulama senantiasa mengingatkan kita tentang pentingnya belajar tauhid. Karena kalau seorang tidak belajar kitab-kitab tauhid, kitab-kitab akidah, terkadang dia jatuh ke dalam suatu kesyirikan, baik terkait penamaan anaknya atau hal lainnya, dan dia dalam keadaan dan dia tidak sadar. Yang ketiga kata beliau, anna hibatallahi lirrajuli alwalad as-sawiyya minan na'im minan ni'am allati tastahiqu asyukr. Anugerah Allah Jalla wa'ala kepada seorang hamba berupa seorang anak yang sempurna ini merupakan nikmat yang hendaknya disyukuri dan merupakan syukur yang sempurna kepada Allah Jalla wa'ala adalah mentauhidkannya dan tidak melakukan syirik kepadanya. Dan di antara bentuk syirik kepada Allah adalah menghambakan nama kepada selain Allah Jalla wa'ala. Maka barang siapa yang menamakan anaknya dengan abdun, tetapi abdunnya dia nisbatkan kepada selain Allah, maka dia telah kufur nikmat. Dia tidak bersyukur kepada Allah dan dia telah kufur terhadap kepada Allah terhadap nikmat anak yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Nah, yang keempat, anna min syukri in'amillah bil waladi ta'bidahu lillah. Merupakan bentuk syukur, syukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat anak yang telah dianugerahkan adalah menghambakan nama anak tersebut kepada Allah Jalla wa'ala. Apabila seorang ingin memberikan nama dengan nama yang diawali oleh abdun, maka wajib untuk dia nisbatkan kepada Allah Jalla wa'ala. Karena kapan ia nisbatkan kepada selain Allah Jalla wa'ala, maka sungguh ia telah melakukan kesyirikan kepada Allah yang merupakan sebuah kekufuran kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat yang telah ia anugerahkan, yang mestinya dia bersyukur kepadanya atas nikmat tersebut. Wa idza azana rabbuka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabbmu mengumumkan, jika kalian bersyukur kepada aku atas nikmat yang telah aku berikan, maka aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Dan apabila kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. 6. Baik. Berikut ini ada beberapa faedah terkait ayat di atas dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang saya lihat penting untuk kita ketahui terkhusus para penuntut ilmu agama. Kata beliau, "Wa hadhihi al-qissah batilatun min wujuh." Kisah di atas adalah kisah yang batil dari beberapa sisi. Bahwa Nabi Adam alaihi salam dan Hawa menamakan anaknya sebagai Abdul Harith, hamba selain Allah, yang dihambakan kepada selain Allah, yaitu kepada Harith, karena takut kepada terhadap ancaman iblis yang mengancam mereka, kalau kalian tidak menamakan anak yang akan lahir ini dengan nama Abdul Harith, dia akan kembali aku buat mati dan dia akan keluar dalam keadaan berbentuk binatang atau ya mirip dengan binatang. Ya, maka mereka pun takut karena mereka sudah sangat menginginkan anak dan karena telah terjadi dua kali sebelumnya anak tersebut lahir dalam keadaan mati tatkala mereka tidak memenuhi permintaan iblis tersebut. Maka begitu lahir anak tersebut yang ketiga kalinya, mereka pun menamakannya Abdul Haris. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kisah ini adalah kisah yang batil. Kenapa? Karena beberapa alasan. Yang pertama, annahu laisa fi dhalika khabarun sahihun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada satupun hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait hal ini. Wa hadha min al-akhbari allati la tutadaqqa ila bil wahy. Sedangkan kisah-kisah yang seperti ini tidak bisa diterima kecuali dari wahyu. Kecuali dari wahyu. Wa qad qala Ibnu Hazm ala an hadhihi al-qissah. Bahkan Ibnu Hazm rahimahullah taala sendiri menyatakan tentang kisah ini, innaha riwayatun khurafa makdzubatun mawdhu'ah. Kisah tersebut adalah kisah yang khurafat, yang dusta dan dipalsukan. Maka tidak benar Nabi Adam AS dan Hawa melakukan kesyirikan kepada Allah setelah dianugerahkan kepada mereka seorang anak yang sempurna dengan mereka menghambakannya kepada selain Allah dengan nama Abdul Harith karena takut terhadap ancaman iblis yang telah membuat anak mereka keluar dalam keadaan mati dua kali sebelumnya. Ini adalah cerita yang palsu, adalah cerita yang penuh khurafat dan dusta. Demikian dikatakan oleh Al-Imam Ibn Hazm sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sisi yang kedua, law kanat hadhihi al-qissah fi Adam wa Hawa, andai kata kisah ini benar terjadinya pada Nabi Adam dan Hawa, lakana haluhuma imma an yatuba min asyriki aw yamuta alaih. Maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Nabi Adam dan Hawa bertobat dari syirik. Kemungkinan yang kedua, mereka mati dalam di atas syirik tersebut. Andai kata kita katakan benar kisah tersebut, fa in qulna mata alaih. Kalau kita katakan beliau mati dalam keadaan belum bertobat dari itu, maka ini adalah sebuah ucapan yang sangat berbahaya, kesesatan yang sangat nyata terhadap para nabi. Ini adalah ucapan para zindiq, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Faman jawwaza mauta ahadin min al-anbiya'i 'ala syirki faqad a'zama al-firyah. Barang siapa yang membolehkan menyatakan mungkin saja ada di antara nabi yang mati dalam keadaan berbuat syirik, maka sungguh dia telah melakukan kedustaan yang sangat besar. Wa in kana taba min asyirki fala yaliqu bi hikmatillahi wa 'adli wa rahmati an yadhkura khata'ahuma wa la yadhkura taubatahuma minhu. Kalau ada yang beralasan mungkin aja mereka melakukannya kemudian mereka bertobat, maka kata Syekh, sungguh tidak mungkin hal itu dilakukan oleh Allah yang Maha Hikmah, yang Maha Adil, yang Maha Rahmat. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Hikmah, yang Maha Adil, yang Maha Rahmat menyebutkan kesalahan mereka berdua tanpa menyebutkan taubat mereka dari itu? Ini enggak mungkin Allah lakukan. Ya, oleh karena ketika Allah menyebutkan kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Hawa di dalam syurga, maka Allah langsung menyebutkan mereka telah bertobat dan Allah telah menerima taubat mereka. Yang itu merupakan dosa yang jauh lebih kecil. Ya, andai kata ini benar terjadi pada Nabi Adam dan Hawa, ya, dan mereka telah bertobat, enggak mungkin Allah tidak menyebutkan taubat mereka, sedangkan ini jauh lebih besar, lebih keji daripada kekeliruan sebelumnya tatkala mereka berada di dalam syurga. Fayamtani'a ghayatul imtina' an yadhkurallahu al-khathiyata min Adam wa Hawa wa qad taba. Maka sungguh mustahil Allah Jalla wa Ala menyebutkan sebuah kesalahan dari Adam dan Hawa dan mereka telah bertaubat darinya, tetapi Allah tidak menyebutkan taubat mereka dari kesalahan tersebut. Ini hal yang mustahil. Ya. Wallahu ta'ala idza dzakara khathiyata ba'dhi anbiya'ihi wa rusulihi dzakara taubatahum. Karena Allah kalau menyebutkan kesalahan sebagian para nabi dan para rasulnya, Allah akan langsung menyebutkan taubat mereka. Kama fi qissati Adam nafsihi hina akala min asyjarati wa zawjuhu wa taba min dzalik. Seperti kisah Nabi Adam dan Hawa yang memakan pohon yang dilarang di dalam syurga dan mereka pun bertobat darinya, maka Allah pun menyebutkan taubat mereka. Juga seperti doa ya Nabi Nuh alaihi salam, ya kemudian juga doa Nabi Ibrahim agar Allah memberikan ampunan kepada ayahnya, maka Allah Jalla wa Ala langsung menyebutkan itu dilakukan oleh Ibrahim karena kecintaan ia kepada orang tuanya, tetapi itu sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah. Nah, bahkan jangankan mereka para nabi, orang-orang saleh yang jatuh ke dalam kesalahan kemudian mereka bertobat dan Allah ceritakan kesalahan mereka tersebut, Allah juga menyebutkan tobat mereka seperti taubatnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, apalagi para nabi. Alasan ketiga yang menunjukkan kepada kita bahwa cerita tersebut adalah kisah yang batil, tidak mungkin kesyirikan yang seperti itu dilakukan oleh seorang nabi seperti Nabi Adam alaihi salam, adalah annal anbiya'a ma'sumun minasyirki bittifaqil ulama. Karena mereka para nabi ma'sumun terjaga dari seluruh bentuk syirik, syirik besar maupun syirik kecil, bittifaqil ulama. Ini adalah kaidah yang telah disepakati oleh ulama Islam. Alasan keempat yang menunjukkan kepada kita bahwa kisah di atas adalah kisah yang batil adalah annahu sabata fi hadits syafa'ah anna an-nas ya'tuna ila adam yatlubuna minhu syafa'ah fiya'tadhiru bi aklihi min ash-shajarati wa huwa ma'siyah wa law waqa'a minhu syirk lakana i'tidharuhu bihi aqwa wa aula wa ahra. Bahwa ketika manusia di dalam hadis syafa'ah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, hadis yang panjang tentang syafaat al-uzma di hari kiamat, bahwa manusia mendatangi Nabi Adam memohon kepada Nabi Adam agar Nabi Adam meminta kepada Allah untuk menyegerakan hisab mereka, maka Nabi Adam alaihi salam meminta uzur. Beliau minta uzur dengan alasan beliau telah melakukan sebuah kesalahan yang membuat Allah murka kepadanya yang belum pernah murka sebelumnya seperti itu, karena beliau telah memakan sebuah pohon yang dilarang oleh Allah untuk beliau makan di dalam syurga. Sisi pendalilannya adalah andai kata beliau benar pernah jatuh ke dalam kesyirikan seperti dalam kisah tadi, pasti Nabi Adam akan menyebutkan itu sebagai alasan beliau tidak berani memohon kepada Allah Jalla wa'ala. Enggak mungkin beliau sebutkan dosa yang paling yang lebih ke kecil sebagai alasan ya tersebut. Jelas ya. Alasan yang kelima yang menunjukkan kepada kita bahwa kisah di atas adalah kisah yang batil, anna fi hadhihi al-qissah anna syaitana jaa ilayhima wa qala ana sahibukum alladhi akhrajtukuma min al-jannah. Bahwa di dalam kisah tersebut disebutkan bahwa syaitan datang kepada Adam dan Hawa menyatakan, aku adalah sahabat kalian berdua yang telah mengeluarkan kalian dari syurga. Wa hadha la yaquluhu man yuridu al-ighwa. Ucapan yang seperti ini tidak akan mungkin diucapkan oleh orang yang ingin menipu orang lain. Kan enggak mungkin seorang penipu datang kepada orang yang ingin dia tipu dan menyatakan, aku orang yang pernah nipu kalian dulu. Kan enggak mungkin. Ini dari sisi lafaz ya, saya menunjukkan ini kisah-kisah yang batil, kisah yang tidak benar, kontroversial ya, yang penuh dengan kontradiksi. Wa inna ma ya'ti bi syai'in yuqarribu qubulahu qawlahu qubula qawli. Kalau orang kalau seorang yang ingin menipu orang lain, pasti dia akan menggunakan cara-cara yang membuat orang lain tersebut menerima ucapannya. Enggak mungkin dia akan menyatakan, aku adalah sahabat kalian yang telah menyebabkan kalian keluar dari syurga sebelumnya. Fa sa'lamani ya'lam al-yaqin annahu aduwwun lahumā. Karena apabila syaitan berkata demikian, pasti Nabi Adam dan Hawa akan yakin seyakin-yakinnya bahwa iblis sebagai musuh mereka berdua. Fala yaqbalani minhu sarfan wala adala. Maka mereka tidak akan mungkin mengikuti dan menurutinya. Ya, ini dalil dan alasan keenam yang menunjukkan kepada kita batilnya kisah di atas. Alasan yang yang keenam adalah anna fi qawlihi fi hadhihi al-qissah la aj'alanna lahu qarnai aylin imma an yusaddiqa anna dhalika mumkin fi haqqihi fa hadha syirkun fi rububiyyah li'annahu la yaqdiru 'ala dhalika illa Allah aw la yusaddiqa fa la yumkin an yaqbala qawlahu wa huma ya'lamani anna dhalika ghairu mumkin fi haqqihi. Bah, di dalam kisah tersebut disebutkan bahwa syaitan berkata kepada Nabi Adam alaihi salam, bahwa syaitan berkata kepada Nabi dan Hawa, aku akan ciptakan dua tanduk onta atau sapi atau binatang ya, pada bayi kalian tersebut. Ucapan ini diucapkan oleh syaitan untuk menakut-takuti Adam dan Hawa, sebagaimana dalam kisah ini. Ini ucapan, andai kata kisah ini benar, maka Nabi Adam dan Hawa akan mempercayai, akan membenarkan ya, hal tersebut mungkin dilakukan oleh syaitan. Kalau memang benar mereka mempercayai, maka ini adalah syirik rububiyah. Ya, syirik dalam rububiyah. Karena tidak ada yang mampu melakukan hal yang seperti itu kecuali Allah. Ya, dan tidak mungkin para nabi jatuh ke dalam syirik rububiyah. Jangan ke dalam syirik rububiyah, dalam syirik uluhiyah saja mereka diamankan oleh Allah. Apalagi dalam kesyirikan rububiyah. Kata kalau ada yang berkata mereka tidak membenarkannya. Kalau Anda menyatakan tidak mungkin Adam dan Hawa membenarkan ucapan syaitan tersebut, maka kita katakan tidak mungkin mereka akan menerima tuntutan iblis tersebut agar mereka menghambakan anak mereka kepada selain Allah Jalla wa'ala dengan alasan itu. Jelas ya? Alasan yang ketujuh yang menunjukkan bahwa kisah di atas adalah kisah yang batil dan bukan pada Nabi Adam dan Hawa, karena di dalam ayat tersebut yang mereka sebutkan kisah di atas untuk menafsirkan ayat tersebut, di akhir ayat Allah menyatakan fata'alallahu amma yusyrikun, maha tinggi Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Di sini Allah katakan mereka lakukan. Andai kata yang dimaksud oleh Allah dari perbuatan syirik di dalam ayat tersebut adalah Adam dan Hawa, maka Allah akan menyatakan amma yusyrikan, yusyrikani, maha tinggi Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan berdua. Tetapi Allah menyatakan maha suci Allah atau maha tinggi Allah dari kesyirikan yang mereka melakukan. Yang mereka lakukan ini menunjukkan bahwa kesyirikan yang dilakukan oleh dua pasangan suami istri yang Allah sebutkan di dalam ayat tersebut dengan menamakan anak mereka Abdul Haris, itu bukan pada Nabi Adam, bukan Nabi dan Hawa, tetapi dua pasangan nabi, pasangan suami istri dari anak keturunan Nabi Adam yang mereka bukan nabi. Sehingga kata Syekh, fahadhil wujuhu tadulu ala anna hadhil qissah batilah min asasiha. Tujuh alasan di atas menegaskan, menjelaskan kepada kita bahwa kisah tersebut adalah kisah yang batil. Ya, kisah yang batil. Min asasiha, dari landasan kisahnya saja itu batil. Yang pertama, riwayatnya tidak ada yang sahih. Ya, tidak ada satupun hadis yang sahih dari Nabi SAW dalam hal itu. Dan cerita yang seperti itu hanya diterima dari wahyu, dengan wahyu. Alasan yang kedua, ya, beliau sebutkan di atas, andai kata hal itu dilakukan oleh Nabi Adam, maka Anda harus meyakini satu dari dua hal. Nabi Adam telah bertaubat dari perbuatan tersebut, atau beliau dan Hawa mati dalam keadaan belum bertaubat. Kalau Anda menyatakan mereka berdua bertaubat setelah melakukan itu, maka kita katakan, kenapa Allah tidak menyebutkan taubat mereka berdua dari kesyirikan tersebut? Yang itu mustahil bagi Allah. Tidak mungkin Allah menyebutkan kesalahan yang dilakukan oleh nabinya dan mereka telah bertaubat darinya, kemudian Allah tidak menyebutkan taubat mereka. Sedangkan mereka ada sebagai kesalahan yang jauh lebih kecil dari itu yang Allah sebutkan dari mereka dan mereka telah bertobat darinya, kemudian Allah langsung menyebutkan tobat mereka dari hal tersebut, seperti kisah Nabi Adam dan Hawa memakan pohon yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala di dalam syurga. Langsung Allah sebutkan mereka telah bertobat dan Allah telah menerima tobat mereka. Dan kalau Anda menyatakan mereka belum bertobat, oleh karena mereka tidak disebutkan bertobat oleh Allah, kita katakan ini adalah pembatal Islam, ini adalah akidah dan kedustaan, kekejian ya, yang sangat ya, besar terhadap seorang nabi seperti Nabi Adam alaihi salam. Alasan ketiga, bahwa para ulama sepakat dengan suatu kaedah bahwa mereka para nabi maksumun, terjaga dari segala bentuk syirik. Alasan yang keempat, karena di dalam hadis syafa'ah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyebutkan bahwa di manusia di padang mahsyar mendatangi Nabi Adam, meminta kepada Nabi Adam agar Nabi Adam berdoa kepada Allah menyegerakan hisab manusia. Nabi Adam beralasan, aku tidak mampu memohon hal tersebut kepada Allah karena Allah telah murka kepadaku dengan sebuah kemurkaan yang belum pernah ia murka seperti itu. aku dilarang olehnya memakan sebuah pohon, kemudian aku memakannya. Andai kata beliau pernah melakukan kesyirikan yang disebutkan dalam kisah di atas, tentu beliau akan menyebutkan kesalahan syirik tersebut sebagai alasan beliau. Ya, karena syirik jauh lebih besar ya dosanya daripada memakan sebuah pohon yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Alasan yang kelima, karena andai kata dalam kisah tersebut ada lafaz yang menunjukkan itu kisah ya batil, di mana syaitan menyatakan aku adalah sahabat kalian yang telah menyebabkan kalian keluar dari syurga. Ini enggak mungkin ya diucapkan oleh seorang yang ingin menipu orang lain. Masa dia mengaku aku sudah pernah berkhianat melakukan kesalahan terhadap kalian sebelumnya, sekarang aku datang nih kepada kalian. Ini sesuatu yang enggak mungkin. Alasan yang keenam, karena di dalam kisah tersebut disebutkan syaitan menakut-nakuti Adam dan Hawa dengan ucapannya, aku akan buat dua tanduk setan atau dua tanduk binatang ya, pada anak kalian. Ya. Ucapan yang seperti ini, enggak akan mungkin seorang Nabi mempercayai ya. Kalau mungkin, berarti jatuh ke dalam syirik dalam hal rububiyah. Karena hanya Allah yang mampu menciptakan sesuatu pada anak, pada makhluknya. Nah, kalau dikatakan mereka tidak mempercayai iblis pada ucapannya tersebut, maka kita katakan kalau mereka tidak mempercayai, maka tidak mungkin mereka mentaatinya. Ya. Yang ketujuh, karena di akhir ayat Allah menyatakan fata'alallahu amma yusyrikun. Setelah Allah menyebutkan kejadian tersebut tanpa menyebutkan Adam dan Hawa, Allah menyatakan fata'alallahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Allah tidak menyatakan dari kesyirikan yang mereka berdua lakukan. Naam. Sehingga kata Syekh, wa annahu la yajuzu an yu'taqada fi Adam wa Hawa ay yaqa'a minhuma syirkun bi ayyi halin min al ahwal. Tidak boleh ada akidah seorang berkeyakinan bahwa Adam dan Hawa pernah jatuh ke dalam syirik dengan alasan apapun, dengan kondisi apapun. Ini sebuah akidah yang tidak boleh diyakini. Anggapan ini tidak boleh ada pada Nabi Adam dan Hawa. Wal anbiya'u munazzahuna 'ani syirki mubarra'una min. Mereka para nabi adalah hamba-hamba Allah yang dibersihkan, yang disucikan, yang dijauhkan dari kesyirikan bittifaqi ahli al-'ilm, dengan kesepakatan para ulama. Wa ala hadha, maka kesimpulannya, fayakunu tafsirul ayah kama aslafna anha a'idatun ila bani Adam alladhina asyraku syirkan haqiqiyan. Maka kesimpulannya, tafsir ayat di atas yang benar adalah bahwa kejadian tersebut terjadi pada anak keturunan Adam yang telah menyekutukan Allah Jalla wa'ala dengan syirik yang hakiki. Ya. Karena anak keturunan Adam itu ada yang musyrik dan ada yang muwahid. Ya. Bukan Nabi Adam alaihi salam dan Hawa yang melakukannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini dan kita bacakan jika ada pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan minggu lalu, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Saya memiliki seorang ibu kandung yang sekarang tinggal sendiri di rumah. Allahumma ustaz. Ketika abang saya yang tinggal satu daerah, kadang jarang mengunjungi orang tuanya. Saya pun kerja di kapal untuk membantu memberikan kebutuhan orang tua saya dan istri saya. Istri saya pun sedang mengandung dan saya pun bekerja jauh dari orang tua. Dan saya mendengar kabar bahwa orang tua saya sudah beberapa malam sering tidur di rumah sendirian tanpa ada orang yang jaga. Apakah saya harus bertahan kerja di kapal akan memenuhi kebutuhan ibu saya dan istri saya, atau saya keluar dari kapal untuk menjaga orang tua saya? Baik. Jawaban yang pertama, semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan segala urusan Anda dan keluarga Anda. Dan semoga Allah Jalla wa'ala ya, memudahkan urusan orang tua Anda. Ya, jawaban berikutnya, andai kata Anda bisa memperbaiki kondisi ini tanpa harus meninggalkan pekerjaan yang halal tersebut, ya, maka lebih baik, karena dikhawatirkan jika Anda keluar dari pekerjaan tersebut dan belum mendapatkan pekerjaan yang lainnya, sedangkan iman Anda tidak mampu bertahan ya, tanpa penghasilan yang mencukupkan, akan mengakibatkan kondisi lebih mudarat dari itu. Nah, ini jika mungkin di antara solusi yang mungkin, orang tua dibawa ke rumah istri Anda. Ya, didik istri Anda untuk menerima anak Anda, suami istri ibu Anda. Kalau dia tidak mau menerima ibu Anda, dalam keadaan ibu anda dalam kondisi yang seperti itu, ceraikan dia, cari wanita lain yang mau menerima ibu anda sebagai ibu, ya, mertua dia yang hendaknya dia membantu suaminya. Karena di dalam Islam tidak ada istilah mantan ibu, tetapi di dalam Islam dikenal mantan istri, mantan suami, ya, mantan mertua. Didik istri anda untuk menerima ibu anda, karena dalam hal ini tidak mungkin orang tua dibiarkan tinggal sendiri, karena kalau anda biarkan maka anda akan durhaka. Atau solusi lainnya, dicarikan pekerja di rumah yang dilihat punya sifat penyayang, apakah sebagai orang lain ataukah ponakan, sepupu, ya. Tetapi juga jika solusi-solusi di atas dan yang lainnya tidak mungkin dilakukan kecuali dengan anda meninggalkan pekerjaan anda di kapal untuk fokus merawat ibu anda, kemudian mencari pekerjaan lainnya yang mungkin tidak lebih besar gajinya daripada pekerjaan sebelumnya, maka ini harus anda lakukan, ya. Dan itu akan menjadi sumber kebaikan dunia dan akhirat buat anda. Ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita kewajiban merawat orang tua dan besarnya pahala bagi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sesuatu yang saya kira setiap muslim dan muslimah memakluminya. Sungguh Abu Hurairah radhiyallahu anhu meninggalkan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena merawat ibunya, dan beliau disebutkan tidak melakukan ibadah haji kecuali setelah ibunya meninggal dunia. Sungguh Uwais al-Qarni terhalangi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan ia telah hidup di masa Nabi karena fokus merawat ibunya. Jelas? Bahkan sebagian ulama dahulu ada yang menggendong ibunya dari Irak atau dari Kufah ke Mekah di atas pundaknya, berjalan kaki mentawafkan kedua orang tuanya di depan Ka'bah dan sa'i. Setelah ia melakukannya, maka dia pun bertanya kepada salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar, "Apakah dengan ini saya telah membalas kebaikan ibu saya?" Maka beliau menjawab, "Satu hembusan nafas yang ia hembus tatkala ia melahirkan engkau ke dunia ini itu belum terbayar dengan perbuatan engkau ini." Padahal dia telah menggendongnya ya dari negaranya Kufah atau Irak ke Mekah, ya, di atas pundaknya. Ketika tawaf dia letakkan di atas pundaknya. Ketika sa'i dia pun meletakkan orang tuanya di atas pundaknya. Tapi kata Abdullah bin Umar, "Satu nafas yang dia hembus ketika ia melahirkan engkau ke dunia ini itu belum terbayar dengan perbuatan kamu ini." Nah, ya. Kalau istri anda tidak mau menerima ibu anda yang kondisinya seperti ini, nasihat anda, ceraikan dia. Ceraikan dia, cari wanita lain, ya, yang mau menerima ibu anda dan merawat ibu anda yang kondisinya sudah darurat seperti ini. Ya, dan itu akan menjadi pendidikan buat anak anda ke depan. Ya, sifat itu akan lahir dan akan turun kepada anak anda di kemudian hari. Suatu saat nanti, ya, mereka juga enggak akan mempertahankan istri yang menyebabkan mereka durhaka kepada ayah dan ibu mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tada'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awwadhallahu khairan min." Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu demi mewujudkan takwamu kepada Allah kecuali Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Akan tetapi jika istri bukan tidak mau menerima orang tua, ya, tetapi karena tidak sanggup karena dia sendiri juga hamil, maka solusinya tetap aja dibawa ke rumah daripada beliau tinggal sendirian dalam keadaan sudah tua. Kita enggak tahu apa yang jika terjadi sesuatu pada dirinya. Kemudian dengan adanya pekerja di dalam rumah akan bisa memberi bantuan kepada orang tua anda. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, orang tua ana sudah punya rumah, mobil dan ladang, masya Allah. Tapi mereka masih belum mau naik haji karena alasan belum siap. Padahal mereka sudah tua dan mampu secara ekonomi. Apa harus kami lakukan sebagai anak, kan? Ustaz, kami sudah menasihati dan membujuknya. Begitupun dengan orang yang kami anggap mereka segani, namun masih belum menemukan titik terang. Apakah jika orang tua saya meninggal, mereka dianggap seperti Nasrani Yahudi seperti yang disebutkan dalam hadis, Ustaz, mohon bimbingan dan penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Orang yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam selain salat, ya, dan mereka meyakini kewajibannya, mereka tidak dikatakan kafir selama masih meyakini kewajibannya, kecuali salat, ya. maka banyak kesepakatan para sahabat adalah kafirnya orang yang meninggalkan salat walaupun dia meyakini wajibnya. Adapun selain salat, mereka tidak menilai orang yang meninggalkannya kafir. Dia tidak kafir selama tidak melakukan pembatal-pembatal Islam yang lainnya, namun mereka telah melakukan dosa yang sangat besar. Apakah dibadalkan? Wallahu a'lam bishawab. Yang saya pahami dari penjelasan para ulama, tidak dibadalkan. Kenapa? Karena mereka meninggalkannya dengan sengaja dalam keadaan mereka mampu. Beda hanya jika mereka mati dalam keadaan sudah tua, tidak sanggup bayar haji, atau sudah mendaftarkan haji kemudian jatahnya belum datang dari pemerintah, mereka keburu meninggal dunia, maka baru dibadalkan. Ya, ke apa yang harus dilakukan oleh seorang anak, ya memperbanyak istighfar kepada mereka. Awaladin salih yad'ulah, doa anak salih kepada orang tuanya itu akan sampai, ya, selama orang tuanya masih muslim. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan kalau mereka masih hidup, hendaknya terus menerus diberikan nasihat. Dan kewajiban seorang anak hanya memberikan nasihat. Ya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan suatu jua, wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak akan menanggung, tidak akan dibebankan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Naam, wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang lain, teman-teman? Barakallahu fikum. Baik, teman-teman di Zoom, ada hal yang lain yang mau disampaikan? Barakallahu fik. Baik, jika silakan, jika ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Baik, jika tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan, uhibbukum fillah, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.